Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li adhimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabak. Nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adhim. Wa qala Allah ta'ala fi mahkami kitabih, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Muhammadur Rasulullah, walladhina ma'ahu ashidda'u alal kuffar ruhama'u bainahum, tarahum rukka'an sujjatan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, simahum fi wujuhihim min atharis sujud, dhalika matalahum fit taurati wa masalun fil injil. Al ayah sadaqallahu al-adhim. Wa qala an-nabiyu sallallahu alaihi wasallam, idza dhaharal fitan, aw qala idza dhaharal bid'ah, wa subba ashabi, fal yudhiril alim ilmahu, fa man lam yaf'al dhalika fa alaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain, la yakbalullah minhu sarfan wala adlan. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam aidan, innallaha ikhtaroni baktaro li ashaban, Allah Ta'ala milih aku untuk menjadi nabi terakhirnya, untuk menjadi makhluk yang termulia kanjeng nabi. Sa'aliannya kanjeng nabi itu pun pilih dini Allah Ta'ala sebagai penutup para nabi, kanjeng nabi ugi dipilihkan Allah Ta'ala orang-orang yang akan menjadi sahabat kanjeng nabi. Berarti para kanjeng nabi ini ku adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan main-main, Pak. Jadi semua sahabat itu atas pilihannya Gusti Allah. Kok diilokno, kok dicaci maki? Berarti mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati sampean. Siapapun orangnya. Faja'ala li minhum uzara'a wa ansaran wa asharan. Para sahabat sebagian ada yang jadi wakil saya, ada yang pembantu saya, ada yang menjadi penolong saya, dan juga ada yang menjadi mertua saya, ada yang menjadi menantu saya. Masya Allah, luar biasa sahabat. Faman sabbahum fa alaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain. Sami. Layak balullah minhum yaumal kiamati sorfan wala adlan, na'udzubillah min dalik. Ini pernyataan beliau Gusti kita kanjeng Nabi Muhammad SAW. Berarti para sahabat, para bapak, para saudariku pilihannya Allah Ta'ala untuk membantu perjuangan kanjeng Nabi di dalam mengembangkan agama Islam sejak awal sampai hari ini. Kanjeng Nabi, para sahabat, tabi'in, tabi'in, terus ulama salaf, ulama khalaf dalam sekarang ini. Alhamdulillah. Niki sebagai pembukaan pengajian malam Rabu niki, alhamdulillah. Ternyata mukarom Ustaz Basir sing ngaji tambah hari makin banyak, makin hari makin banyak. Ka udan mane, alhamdulillah. Kulo kate udan ae. Lah ini ada informasi sing sangat-sangat penting. Kalau kemarin-kemarin lusa Allah Ta'ala menghinakan orang-orang Syiah dengan sehina-hinanya, dengan membuka kedok tentang sek Sek wonten gene pun di niku Iran. Dan sek ini justru dilakukan orang kedua pemimpin Iran. Ini tok gak mufakat ya Allah. Ya kena laknat ya Allah taala. Pangeran mboten picek, pangeran mboten budek, pangeran mboten ndak buta. Maha tahu Allah taala. Sami umbasir. Jarno tiga akhirnya dibuat beleng mbok entek. Kiai. Lah yen apa? Kiai ini kok kenean. Dibuka. Masyaallah. Lah berarti kiai nggo kitab, nggo ngene-ngene, nggo wis dipurno iki Allah. Lar-lar niki ora ana wong ganteng-ganteng niki, mboten sing ngot mboten dadakne kiyaine kono nomor 2 seiran lakone kok ngoten. Malah-malah sing dilakeni iku murid-muride. Lah wis ah. Sing dilakeni niku murid-murid dudu lakon lakeni murid-muride. Ya bolong kae murid ya Allah. Lah sekarang Allah taala membuka kedok kejahatan orang Iran, orang-orang Syiah. Pemerintah Malaysia acungi jempol. Sebab belum apa-apa mereka sudah bertindak dengan menangkap dan menahan 100 pemeluk Syiah. Di sini terangkan iki Mas Jala, Japos lho. Saya hanya membaca saja. Ini jarak pos. Anda jangan memprotes saja. Proteslah Japos karena ini sumbernya. Di Japos diterangkan bahwa penduduk Malaysia tidak lebih daripada 16 juta. 16 juta seluruh Malaysia. Dan sini orang-orang Syiah di Malaysia itu hanya 40 ribu penganut Syiah. 40 ribu. Di tengah-tengah 16 juta penduduk. Ini ya. Jadi 16 juta penduduk Malaysia sing 40 ewu niku Syiah. Jadi wong Malaysia pembung dorong iki sikat ae wis. Sebab 40 ewu mungkin saja dengan kepolisian mereka, dengan omongan mereka, dengan uang mereka terus menanjak terus. Engko Malaysia dadi 100 ewu mbok. Entek Malaysia iki. Seperti di India gak leran-leran bom-boman kok. Ya gara-gara Syiah. Fakta. Kula mboten fitnah. Fakta saestu. Di Pakistan bunuh-membunuh terus gak mari-mari. Ya Syiah. Wonten ning Lebanon. Wonten ngene pundi niku sing ana masjid Baitul Maqdis niku. Palestina, wonten gene Irak entek beres. Kalau dulu negara Irak itu dijuluki sebagai negara 1001 malam. Saiki pontek diacak-acak kabeh wong Syiah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iran maklum pusat Iran Syiah itu Iran. Jare pemerintah Malaysia pomong dorong adi ringkes ae si aniki iki dorong regadan iki tak ingin gratis gratisan karek masyaallah ngene ngene lah niki ingin ana butune carane sembahyang musyiah nyekel bakri ngene ngelu wae enggak niki sujud mbake rokok mbake ngene tok. Ya Allah, niki. Dia anu anam mana anam? Ada ganteng. Dumono wong wingi lho. Ceru. Sama ndak yakin. Oke. Masyaallah. Kali yakin ta. Jangan takok akeh. Ile. Dumono kabeh semua. Ceru. Semua tolong. Jadi kalau Malaysia itu berpenduduk 16 juta sementara orang Syiah 40 ribu itu sudah ditindak oleh pemerintah Malaysia. khawatir lek 100.000. Tak coba lo gak karu-karuan. Di Indonesia juga begitu. Kalau penduduk Indonesia itu lebih kurang 220 juta jiwa. 222 juta. Sementara ini lek di Indonesia adalah sekitar 3 juta warga Syiah di Indonesia. 3 juta. Umpama naudzubillah dalik, umpama 5 juta ngebom mana, Pak? Pesakas dibom. Candi Prambanan dibom. Gereja iko dibom. Ya napa kira-kira gak kualan wong Indonesia. Hati-hati. Kula mboten fitnah, kenyataan fakta. Dulu siapa masih belum apa-apa wis tani ngebom bis pengudi. Masih belum kuat betul wani membakar Candi Borobudur. Wani wis ngacak-ngacak gereja-gereja. Apalagi nanti kalau sudah kuat. Ini perlu diwaspadai. Keresahannya kalau di batin usia apa-apa. Memang jiwa raga saya serahkan untuk Allah Ta'ala. Demi amar ma'ruf nahi mungkar. Terutama nahi mungkar aja sampai orang-orang ahlus sunnah jamaah dimakan oleh orang-orang Syiah dengan segala kelicikan dan napa niku penipuannya. Ceroto lho ceroto. Aja tarik duit lho ya. Lek dia gelem. Di sini terangkan kalau di Malaysia itu napa? Kristen dihalono oleh hidup. Kemudian Hindu Hijarno urip. Buddha ya silakan, tapi si anda boleh. Oh, tadi kita ngaji lagi. Kan macam gini. Dari Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha hidup dengan tenang di Malaysia. Tapi si tidak bisa. Karena pemerintah Malaysia tahu tentang bahayanya orang-orang Syiah. Masya Allah. Semakin kalau wacan ini, kalau betul kita tiga, asowa ikil mukhriko, niki hadiah saking Ustaz Haji Mahmud Mas'ud Kemandi. Ini buat nanti nih, insya Allah. Saya bacanya sih, di kalau wacan niki. Akhraj az-Zahabi an Ibn Mas'ud marfu'an. Yakunu fi akhir zaman, besok akhir zaman ada satu kaum yusammuna rafida. Besok akhir zaman semakin iki pun wis jelas-jelas iki pun yurfidunal Islam, ngaku Islam tapi nyatanya hakikatnya mengacak-acak Islam. Ngaku gak ngaku yang ngoten wis nyatane ya. Nyatane cinta ahlul beceng dididai. Abad iki kita padahal batu ratusan juta. Dan semua ahlul bait itu mencintai para sahabat. Semua ahlul bait mencintai para sahabat. Datene wong-wong sia itu masyaallah mencaci maki sahabat. Percaya sampean wonten kitab Lintu Hakikati Syiah niku Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an Umar Khattab radhiyallahu an niku dikai napa jenenge niku nama dibedhe sing welek-welek sona mai Quraisyin jid diwat tauhid. Masyaallah ya apa padahal dua sahabat senior Pak yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dua-dua beliau ini sangat-sangat berjasa di dalam membantu Kanjeng Nabi mengembangkan agama Islam sampai agama Islam datang dimanggil. Jasa beliau-beliau. Ya Allah dinten nembisi. Fulan-fulan wah iku ijil umat. Dadi brawolnya umat ijil. Ya Allah ya nopo, ya nopo entek-entek anis. Terus ini kita ngaken. Faktulhum ain musyrikun. Besok akhir zaman ada kelompok yang namanya Rohido. Sing liyane mencaci maki sahabat. Lek konmu perang ono. Lek perlu gidilen. Lek perlu padan ono. Sebab hum al musyrikun, orang musyrik. Ngakune tok Islam tidak secuil-secuil pun tidak mencerminkan keislaman. Jadi orang-orang Syiah itu saat titik tidak mencerminkan keislaman sama sekali. Kemudian niki terangkat mali hakikat Syiah karangan Muhammad Al-Bayyumi kirengaken. Mengapa orang-orang Syiah sudah keluar dari Islam sampean ndek ngarani Islam Syiah lho. Anda ada sekalian sing hadir iki lho. Jangan sekali-kali mengatakan Islam Syiah. Sebab Syiah agama dhewe bukan agama Islam. Betul, Dik. Betul, Habib. Jadi Syiah bukan pecahan dari Islam, bukan. Lah Muhammadiyah, Islam aja ni, NU, Islam aja ni, Irsyad, Islam aja ni. Ya. Tapi Syiah bukan Islam. Agama tersendiri. Mengapa kok gitu? Satu, orang-orang Syiah mengkafirkan sahabat. Satu, takfir sahabat. Dua, alaan alal asil awal. Semua para sahabat dilanat kape. Lebih-lebih Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah sekarang ini telengin rokok janda ngono napa niki? Ini bagaimana otak apa itu? Muawiyah segala macam din rokok-rokok di murtad-murtad. Sampeyan lagi lah kepin semprot bagaimana tentang Syiah itu, tolong sampai tenggara pulau saya sediakan kitab yang berpuluh-puluh tentang kesiaan. Monggo jam berapa saja silakan, saya di rumah tidak takut lantung mana-mana. Tambah juga duwe sawah juga duwe toko juga duwe nomaris uru-uru buju alhamdulillah. Tiga, takhriful Qur'anil Karim. Al-Qur'an sudah terjaga oleh Allah. Dijogo lafale, dijogo hurufe, dijogo artine, dijogo maksude. Masya Allah diwalak-walik gak karu-karuan kali Syiah. Entek sa. Pocon kula gara kita ape. Aduh aduh aduh, tiap ayat itu sing elek niku nang gitu sahabat. Iki sahabat iki ngene iki sahabat iki Al-Qur'ane. Oh, ta jadi de. Dadi wau kula beco sedikit pun saya itu ndak punya maksud baik terhadap orang Islam. Yang ketiga, hukumatud dalil Islamiyati wa qudbatuha wa kullu ulama ya tawahitu fi kitab Syiah. Ya napa? Semua pemerintahan Islam Mesir, Syria, Lebanon, Kuwait, pokok pemerintahan Islam, pakut batuat dan kodi-kodinya, penggulu-penggulunya, pakulu ulama dan semua ulamanya, tawahitu kabeh berhala-berhala kabeh. Ya Allah, ya apa entek pemerintah Mesir entek, pemerintah Syria entek, Lebanon entek. Berhala kabeh iku sebab mereka-mereka itu tidak memilih ulama-ulama Syiah untuk jadi pimpinan. Iki opo iki? Bapak bukun lah. Lah Indonesia tekanan yo mbumbuan iki Pak, temenan lho. Mergane kula atas nama kalau diakoni. Kalau saya diakui sebagai ketua Aspat Jambangil, siapapun anggota swaja kok tidak mengkafirkan si A, pecat, keluar dari swaja. Mau terlihat kulo. Ayat akhir setuju ya. Ini bagian penasihat Aspaja ini mengganteng itu. Saya sebagai ketua Aspaja Mbangil, kalau ada satu anggota saya yang tidak mengkafirkan si A, pecat. Sebab mereka jelas bukan Islam kaum si A. Yang kelima, gila. Yang kelima, kullul firaqil islamiyyati kafiratun mal'unatun khalidatun finnar illa syiah. Ya Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kitab lo niki, kitab hakikat syiah halaman 10. Jadi ini orang syiah kabeh kelompok-kelompok Islam, mbuh Muhammadiyah, mbuh NU, mbuh Irsyad, mbuh Wahabi, mbuh apa wis kabeh kafir dilaknat Allah taala. Besok ana gen akhirat khalidatun finnar neraka kabeh. Ila si asiat tok gak. Berarti kaya-kaya swarga sepi rek. Sepi swargane. Ana neraka apa sih ana swarga si atok piro perang glentir, perang ekor si ya. Mangel paling-paling 20 ekor sing ya. Sepi ya swarga. Ada neraka ae bareng-bareng ya, kaya wong akeh enak panas. Abdul Qadir wonten guyu. Masyaallah. Lam al-jihad fi kutub syiah ma'a ghair al-imam al-muftarad ta'atuhu haramun. Jihad apa saja tanpa diikuti oleh imam syiah haram. Iya lah imam ini bener lah salah. Apa iki distani ambil baju ningin itu sing anu porno itu masya Allah. Lah imam kau yang ori diikuti lah double cut cina wajib itu ini apa yo guyung-guyar 66 iki pobong mut aku halar ganjaran waduh diacak-acak gak kar-karan tek kendal bun ya Allah ya Allah ya Allah. Haram hurmatal maitati kaya harame makan batang. Ya Allah. Dadi sen berjuang untuk kejayaan Islam tanpa diikuti oleh imam Syiah itu hukumnya haram. Pada sampeyan iki lho, jihad fi sabilillah, membela agama Islam, masyarakat Islam, tapi kalau tidak diikuti oleh imam mereka haram. Iya lah imam ini bener gak salah, salah. Kesistan ini tu. Wa hurmatul hijiran kaya harame celeng. Wala syaida illa syiah. Waduh, tuh, sombong, kira. Tidak ada orang yang mati syahid kecuali orang-orang syiah. Lek kula sampean mati perang, gak syahid, mati konjol dari mereka. Masya Allah. Wasyi'iyu syahidun. Dimanapun orang Syiah, walaupun tidak perang, mati syahid. Wah, itu sombongi lho rek ya. Walau mata ala firasyi. Senajan orang Syiah itu mati tidak perang, mati diambeni. Ono ngene peturone, syahid tetap syahid. Enak ya lek ono dudu syahid mati syahid adene syahid humet kira-kira ya. Iya syahid dhewe adik Pak Humet ya nek gak syahid gak mati humet ae lek ngono. Walladzina yuqatilu sabilillah min ghairi syiah wal waidu yatajaluna. Wong-wong berjuang didal membela agama Islam. Tah. Pak. Kapolsek Pak Hadi. Wakil Polres, masya Allah, silakan. Ahlan wassalam, dihormati pada, masya Allah. Saya merasa bahagia sekali. Ditunggu oleh beliau-beliau ini. Ini Wakil Polres yang baru ini, Pak. Bapak Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Kalau ini orang tua saya ini, Pak, ya. Alhamdulillah, beliau ini. Saya di hadapan Wakapolres Pasuruan, saya Pak lahir di Bangil 73 tahun yang lalu. Dan saya berjanji, insya Allah sekuat tenaga saya, sekuat apa namanya usaha saya, insya Allah saya berusaha untuk mengamankan khususnya Kota Bangil. Insya Allah Pak, saya janji Pak Hadi ini kalau ada apa-apa Pak Hadi saya supaya ditahan dulu. Sungguh saya jauh dulu ini ya orang apa pahlawan saya ini alhamdulillah modelnya potongan itu potongan polisi kayak kiai ini jalan enggak kiai panjang ini ya. Terima kasih masya Allah Pak Muhammad, terima kasih selamat mas aslinya teman Jawa Tengah awal teman Jawa Tengah ya. Lah iya saya di sana itu 8 tahun di Lasem, Pak. Lasem. 8 tahun di Lasem di pondoknya Mbah Baidowi. Sumber Kepel, Sumber Girang, Soditan. Kalau di Rembang saya sering ke Kasingan. Ya, pondoknya Kiai Khalil, masyaallah. Waduh, Rembang gini kiai. Gini kiai cuma ya gitu, paru-paru. 50% Jawa, 50% Tionghoa. Alhamdulillah. Banyak Tionghoanya. Langsung gak begitu. 50% orang Jawa, 50% orang Cina. Sampai pada saya itu Pai Memani masuk rupanya Cina. Jadi Cina ini apal Pak Duka. Saking gelak kerungu ini Mbah Bayi Dawi ngerung Pak Duka itu. Alhamdulillah. Saya masuk Lasem tahun 57, keluar 60. Jadi 3 tahun di sana. Ini teman-teman saya Habib Hashim itu Pak Hashim Al-Kaf, ini Habib Akil. Ini semua alhamdulillah para Habib Hasanita ini jadi bin Hasan Nasukat. Alhamdulillah. Jadi saya matur pada Bapak apa namanya Kompol. Bapak Kompol. Kompol Muhammad, insyaallah semampu saya Pak Kompol Muhammad saya akan berusaha untuk mengamankan, mengkondusikan dan mentertibkan Kota Bangil. Saya sering bilang Pak Kompol Muhammad, kalau Pak Kompol Muhammad berhasil di Pasuruan, terus menanjak Pak, bisa-bisa nanti ke kampung kombes. Ah, ini nih Jakarta sana, insya Allah. Coba Bangil kota masih kecamatan Pak, masya Allah. Ruwet Pak, ruwet ya masya Allah. Kecamatan ruwet ya masya Allah. Ya, persis pusat yang dipanggil setelah Bandung. Bangil ini juga pusatnya Islam Jamaah dan Syiah se Asia Tenggara pusatnya di Bangil. Allah, tapi saya Pak Muhammad tidak mundur saya. Sungguh sisa umur saya Pak Kompol Muhammad akan saya gunakan untuk apa itu? Menjaga anggota saya, anggota Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Itu sekali. Jadi kiai ini Pak Aswaja itu Pak Kompol Muhammad kalau oleh bayaran torok terus insya Allah ya. Nggak apa-apa Pak. Sama istri saya minta belikan ini kayak itu kok enggak deh masya Allah. Kincu. Liven. Nggak apa-apa Pak insya Allah. Ini tadi saya catat sudah dari Bapak Hadi, nama beliau Kompol Muhammad Sunardi. Ya. Kalau ini Bapak Irang Tasa Pak Hadi Suryo, ya Kapolsek Bangil. Tambahan bukan Kapolsek Bangil, Bapak Kyai Haji Hadi Suryo. Kita lihat ya. Ya kalau gini kalau pengajian ya ini saya kyai persis. Kulit putih, takwuan, celonawan. Tak pernah, tak pernah, tak pernah pakaian dinas. Kemarin lusa ngang jenenge ngamano jambret. Oh. Kemarin. Oh siang. Oh. Kemudian saya baca lagi dalam kitab As-Sawa'iqul Mukhriqah, di sini diterangkan, masya Allah sudah, sebelas, sayati kaumun, akan datang suatu kaum, sayati kaumun, ya sudah tadi, yasubbunahum wa yantaqisunahum fala tujalisuhum wa tusyaribuhum wa la tu'aqiluhum wa la tunaqihuhum. Besok akhir zaman akan ada satu kaum yang dinamakan Rafidah atau Syiah. Kalau terhadap mereka, ojo lunggu-lunggu bersama mereka. Jangan makan-makan bersama mereka. Jangan minum-minum bersama mereka. Sebab kalau minum-minum aja itu masya Allah, pengaruhnya itu ngomong pinter. Sing abang digawe ireng, sing ireng gawe ijo, sing ijo gawe biru, sing biru gawe putih. Diwalak walik katon. Tadi Bapak Kompol Muhammad Munadi, saya matur bahwa sedikit pun orang Syiah itu tidak punya etikat baik terhadap masyarakat. Iya ning ilang ilang no. Iya sih dilakukan orang biasa, para sahabat. Para sahabat ya Allah, masya Allah. Ajibtu wa tahutu ngelak-elak jeneng. Di Al-Quran jib tahut itu berhala wa tahut setan. Itu dijulukkan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dan Umar Khattab radhiyallahu an. Bagaimana? Jadi kalau anda-anda adik-adik sekalian memang betul-betul orang-orang aswaja, ah luswa jamaah, mari kita sama-sama berjuang dan memperdagangkan i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah dengan segala kemampuan kita, dan kita belajar ngajio. Orang-orang sih gak perlu didalili, gak perlu, dengan akal pikiran saja, dengan akal pikiran sing cocok. Percuma dalili gak iso moco, gak iso, gak iso moco. Tidak dili gak kepaham, diambil akal saja sudah. Saya punya guru Pak Kompol Muhammad Sunardi, namanya Al-Ustaz Al-Habib Ahmad bin Husin Ma'ubar As-Segaf. Saya juga punya guru Habib Zaid bin Husin Al-Hamid Pasuruan. Punya guru juga Al-Habib Tauhid Abdullah Al-Kaf tanah di Kalongan. Saya punya guru itu Habib Hasim, alhamdulillah guru gajah saya. Meskipun dia itu jerakan kopya, wah, Abi bin alhamdulillah. Tiap ke rumahnya saya itu dikasih kopya, alhamdulillah ini. Jadi Bapak Kompol Muhammad Sunardi, alhamdulillah, manggil sejak di apa namanya, dijaga, dibantu jaga oleh orang anak-anak saya, yaitu anak-anak aswaja. Insya Allah tidak ada apa-apa. Mudah-mudahan, mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Kalau ada anak buah saya Pak Kompol Muhammad Sunardi, kalau main bajra ada hal sing kurang sing apa namanya sing kurang bahayakan, tolong supaya laput pada saya, termasuk Bapak Kapolsek Hadi Suryo ini. Kemudian saya baca kitab At-Tufa Isna Asyariyah. At-Tufa Isna Asyariyah, dengarkan nih. Ya apa? Mustahil itu loh. Wa mimma kaidihim, dan setengah daripada tipu daya mereka, annahum yaftaruna, mereka punya fitnah, punya kata-kata palsu dan punya gawe-gawe ala nabi. Jadi kanjeng nabi yang dawuh jadi mustahil, kanjeng nabi mustahil, kok mustahil. Bagaimana fi anqala la tus'alu syi'atu aliyan yaumil qiyamah an shaghiratin wala kabiratin. Jadi kanjeng nabi di hadis kata orang Syiah mengatakan besok orang-orang Syiah tidak ditanya pada hari kiamat, baik mengenai dosa kecil, lebih-lebih dosa besar, pokok Syiah sarga rasamu sudah dari bapak semua. Ini halaman 35 Tuhfa Isnasyariah. Bal tubaddalu sayiatuhum bil hasanat. Bahkan kejelekan-kejelekan orang Syiah diganti dengan kebaikan. Tuhfa Isnasyariah halaman 35. Insyaallah. Baqalah Rasulullah katanya, "Is palsu." Qala Allah Ta'ala, katanya Allah Ta'ala dawuh di ending ini, "La u'adzibu ahadan wala aliyan." Saya tidak akan menyiksa seorang pun yang mengangkat Ali sebagai khalifah. "Wa in asani," senajan dia maksiat pada saya, kata Allah Ta'ala, "le uangku cinta bi ema Ali wala aliyan, dan apa mengagungkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, orang itu akan saya masuk surga walaupun dia banyak dosanya." Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kemudian ada lagi ini, permisi Pak, Pak Kapolsek Polres ya, saya baca ini saja dulu, nanti wa min ta'subihim wa za'mihim anna man fi qalbi hubbu aliyyin yadkhulul jannah walau kana yahudiyan wa nasraniyan. Ya apa ya masyaallah, sapa-sapa wong yang dalam hatinya ada rasa cinta kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, mereka dia itu yadkhulul jannah walau kana senajan orang Yahudi au Nasrani, senajan orang Nasrani. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya malam Rabu yang lalu saya bilang, Abu Lu'lu' yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, itu tiga kesalahan terbesarnya. Siji wa majusi, dia menyembah api, betul? Dua, membunuh 6 sahabat termasuk Umar Khattab radhiyallahu an, sahabat dipatahin. Ketiga, mari matahin sahabat bunuh diri dewi. Terus Nasrani matahin sahabat kalau bunuh diri, tiga dosa yang terbesar dan tidak terampuni. Lo ngono itu oleh orang Syiah. Dungo, Allah masyur Abu Lu'lu'a, Allah masyur Abu Lu'lu'a, ya Gusti, besok di akhirat saya ini sama dikumpulkan dengan Abu Lu'lu'a. Ya rokok aja. Itu orang Syiah. Kan kepingin wasyurah fi zumamitan, enggak ada gitu tuh. Jadi mereka enggak kepingin dikumpulkan dengan para nabi, para rasul, para ulama, sudah enggak kepingin dikumpulkan be Abu Lu'lu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini tinggal 15 menit. Barangkali Al-Mukarram Bapak Kompol Muhammad Sunardi ada sambutan. Mari. Iya, ada. Barangkali. Silakan. Untuk perkenalan, Pak. Biar tambah raket, alhamdulillah pengen ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala hawla wala quwwata illa billah. Terima kasih atas waktu yang diberikan kami. Kami hanya memperkenalkan diri dan permisi untuk bisa diterima di Bangil ini dengan niat yang ikhlas. Kami akan melaksanakan tugas di Polres Bangil ini, mohon dukungannya. Dan apabila ada sesuatu yang mungkin diperlukan, kami siap membantu. Dan okay. Dan kami juga akan selalu memonitor kegiatan ini, Pak, supaya dapat berjalan lancar untuk kelancaran di Polres Bangil atau di Kabupaten Bangil ini. Saya kira itu perkenalan saya. Nama saya Muhammad Sunardi dari Rembang, kebetulan dekat di tempatnya Mbah Maksum tadi, Mbah Khalil Bisri, Mbah Maimun Joker segala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengumumkan pengumuman dan undangan bahwa pada tanggal 23 mengharap kehadiran kaum muslimin dan muslimat keseluruhannya pada acara haul Tuan Guru K.H. Haji Muhammad Sarwani Abdan yang diselenggarakan pada tanggal 23 hari Minggu. Pengumuman ini sebagai undangan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kemudian Bapak Kiai, saya mau tanya Bapak Kiai, perbedaan antara Islam dengan Syiah. Kemudian Syiah itu selalu mengatakan dan mengatasnamakan mulai dari Iran bahwa dia adalah bagian dari Islam. Sedangkan fakta di lapangan Kiai mengatakan begini, keimanan orang-orang Islam itu mengikuti Allah dan Rasul, sedang Syiah mengikuti imam, kan berbalik. Kemudian terdapat penyimpangan-penyimpangan. Kalau kita, usuluddin kita adalah berdasarkan ayat suci Al-Quran, kullun amana billah wa malaikati wa kutubi wa rusulih, dengan hadis wal yaumil akhir qadri wa syarri. Ya. Kemudian di dalam ajaran Syiah justru sebaliknya, dia bilang at-tauhid, al-adl, an-nubuwah, al-imamah, al-ma'ad. Kemudian al-imamah ini yang sangat bahaya. Tidak hanya di Indonesia, bahkan di Saudi Arabia sudah terjadi dua kali. Tahun 1979, tragedi Ka'bah. Kemudian tahun 1987 juga terjadi Ka'bah yang kedua. Oleh karena itu tidak hanya di Indonesia. Kemudian yang kedua, penyimpangan Syiah terhadap ayat suci Al-Quran yang dalam firman-Nya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, tetapi kata Syiah bahwa Al-Quran ini adalah tahrif Quran. Adapun dalam Al-Quran yang lain mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakum al-islam madinah, tetapi orang-orang Syiah mengatakan bahwa Nabi tidak amanat, tidak menyampaikan risalahnya dengan sempurna. Tentang sahabat, di dalam Al-Quran dikatakan as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar walladzina tabau minhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Tetapi di dalam Syiah justru laknatullah, melaknat kepada para sahabat. Nah, pertanyaan saya Pak Kiai, apakah Syiah itu betul-betul bagian dari Islam atau di luar Islam? Matur suwun. Maaf, ini saya jawab Bapak Kompol Muhammad Sunardi dan Bapak Kapolsek Pak Adi Suryo. Ini saya Nurholis Mustari menyatakan bahwa Syiah itu bukan Islam. Menurut kitab-kitab yang saya baca sudah keluar dari Islam. Karena tiga, satu, mengkafirkan para sahabat. Para sahabat pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak awal sampai hari ini, sahabat-sahabat sampai ulama-ulama salaf sampai hari ini, kita masuk Islam, kita kenal Allah. Ini ya karena jasa-jasa para sahabat. Kok dikafirkan? Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kesalahan si yang kedua yaitu takhrifil Qur'an Karim. Kalau Pak Kompol Muhammad Sunardi, Quran kita itu 6.666 ayat, tapi di Syiah itu ayatnya 17.000 dengan segala bunga rampai ketambahannya kita. 17.000 itu berarti tambahannya tok 11.000. Kalau teman ingin baca silakan, saya punya kitabnya. Monggo gratis. Belerono yo. Go apel rek ngawur aja. Yang ketiga, Masya Allah. Ketiga, semua kelompok Islam, katanya Islam, cara Isya, semua kelompok Islam kabeh kafir. Ini kullul firqil islamiyati kafiratun malunatun khalidatun finnar illa syiah. Ya apa? Habib Nizar bin Ali bin Salim bin Syaubakar, orang ganteng ini juga habib saya ini, Masya Allah. Ya saya itu dapat MSA dari beliau dan beliau. Dia ini SS dari Nizar ini, Pak Nur, supaya dibaca Japos hari ini. Ada orang Malaysia menahan orang 100 orang Mursyiah. Waduh, saya dalam tinjau bang saya langsung berhenti mobil saya. Tak delok kabar, ketemu alhamdulillah. Biasa rek tolong aku 5.000 tak tuku alhamdulillah. Alhamdulillah ini. Saya butuh kopi. Lah butuh kopi nih. Monggo dhe dhuwit ya dadi celana, klambi, sarung. Alhamdulillah. Guyu, Pak Ati guyu. Jadi ya. Jadi sebentar Pak Basir, Ustaz Basir, jadi kalau saya Nur Khalis sebagai ketua Aspa Jambangil mengatakan bahwa Syiah bukan Islam, tapi golongan Syiah dan kafir, inilah. Kalau ada anggota Aswaja yang tidak mengakui Syiah, metu atau Syiah, katakan gini, Aswaja, percuma duwe anak bangun itu, ngurusi-ngurusi doa yang paling malam-malam mangan doa kamari-mari ya. Silakan Pak Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya umumkan Syiah Bangil, saya umumkan saya jagonya Ahli Sunnah wal Jamaah. Syiah ini sesat kafir, kalau gak terima fathi gempeng, terutama Ya Ahmad Al-Haddad. Saya tunggu sekarang. Saya jagonya Ahli Sunnah. Justru saya dipolitisir. Saya ini bukan agama anak haram masuk neraka jahanam. Gak terima saya. Iya, gak terima lo ya. Iya. Iki dheweke patike gak terima masuk neraka jahanam. Karena ini katakan semua kelompok Islamnya semua masuk neraka jahanam khalidan fiha jarine. Gak terima. Karena ono ae ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan taqabbala wa rizqan halalan tabas ya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa adkhilna birrahmat ya aziz ya ghafur ya ahmasattar ya rabbal alamin. Wassallallahu alaihi wasallam. Ini malam rebo lagi ndak ada ditan ini. Kadi bocor eh. Iya. Ya ini yang mungkin kita baca ini nanti. Penting ini, penting, maha penting. Karena saya dapat informasi, oh Pan Rokhali pengajian itu saya dipuji-puji Warung Marto. Hal lainnya tidak. Oh saya digasak Warung Marto. Iya. Yang dirinya dicaci maki itu justru Abu Bakar Umar Khot Warung Jalo Anduma. Ya saya junjung tinggi beliau-beliau ini. Kata orang sih, oh kok sih dipuji-puji Warung Marto. Oh sih dicaci maki iku. Ya demikian. Insyaallah tidak usah. Malam rebo lagi tidak ada diktat ini ya. Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.